diisi oleh guru kita, ustaz kita, Ustaz Abu Abdillah Hafizahullah Ta'ala. Baik jemaah sekalian, tema pada malam hari ini tentang akidah kita, ya, akidah seorang muslim di akhir tahun. Kita sudah mengenal berbagai prahara dan fitnah akhir tahun, kerusakan dan banyak kejadian-kejadian yang mengandung dan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk kepada apa-apa yang perlu kita perhatikan di akhir tahun Masehi ini, saya ulangi jemaah sekalian bahwasannya akidah itu adalah hal yang membuat kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi akidah itu syarat kita mendapat ampunan Allah atau tidak. Dari perkara akidah ini bukan perkara yang main-main dalam agama kita. Karena akidah ini adalah kita mengakadkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah kita. Ya, akidah itu apa? Secara bahasanya adalah al-abdu, artinya ikatan. Ya, secara bahasa yang lainnya adalah ya at-tawthiqu. Apa itu? Keyakinan, kepercayaan. Bahasa yang lainnya al-ihkam, penetapan atau mengukuhkan. Akidah itu secara bahasa yang lainnya adalah ar-rabtu biquwwah, mengikat dengan kekuatan. Itu secara bahasa akidah. Ya, secara istilah itu akidah jemaah sekalian. Ya. Bahasanya nabi kita atau dijelaskan oleh para ulama, ya, akidah itu, ya, bahasa Indonesianya saja, akidah itu iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, itu akidah. Jadi akidah Islamiyah itu adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala pelaksanaan kewajiban, ya, bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah juga itu kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada hari akhir, juga beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Akidah itu mengimani apa-apa yang telah sahih dalam prinsip agama kita. Akidah itu mengimani perkara yang gaib yang tak terlihat. Akidah itu beriman kepada apa yang menjadi ijma, kesepakatan dari salaful ummah, para ulama, ya, serta seluruh berita-berita yang pasti, yang qat'i, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih, serta menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Itu akidah. Kita imani, kita berpegang di atasnya, kita tetapkan, itu jalan hidup kita. Kita melenceng dari ini, habitu amalu, telah terhapus amalan mereka, akan rusak amalan mereka, hancur amalan kita. Karena itu nama lain akidah ini jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama ada 7 namanya akidah. Ya, nama akidah itu disebut juga dengan al-iman, beriman. Nama lain akidah juga itu disebut dengan akidah juga, al-i'tiqad, akidah. Nama lain juga akidah itu at-tauhid. Nama lain juga itu akidah sunnah, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lain akidah juga itu usuluddin, ya. Usul, dasar agama kita. Nama lain akidah itu al-fiqhul akbar. Ya, nama lain akidah itu adalah asy-syari'ah. Kita mengikuti syariah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul serta disepakati oleh para ulama. Itu akidah jemaah sekalian. Baik. Dan akhir tahun ini banyak orang yang bergampangan. Baik, dia selamat dari mengucapkan selamat kepada perayaan mereka, ya, baik dia selamat dari perayaan di malam itu, tidak pergi bakar mercon, bakar petasan. Dia selamat dari itu, tapi masih dia lihat awan-awan di atas. Ya, masih dia lihat, ya, ya, apa namanya, kembang api yang menyala, kadang naik di balkon rumah, kadang naik di menara masjid. Ya, akidah itu akan rusak jemaah sekalian dengan melihat hal-hal seperti itu. Baik, kita akan masuk pembahasan. Sebelum masuk pembahasan, jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman di akhir surah Al-Kahfi yang kami bacakan di solat tadi. Allah katakan, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Kata Allah, maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi mereka. Bagaimana ciri orang kafir ini, jemaah sekalian? Allah lanjutkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa ini yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merugi itu adalah orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan ia mengira telah berbuat baik, banyak berbuat baik. Kata Allah, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah, liqa. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan balasan terhadap amal yang mereka lakukan di hari kiamat kelak. Kemudian Allah lanjutkan di akhir ayatnya dalam pembahasan ini, dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Jadi olok-olokan saja, seakan-akan tidak mempengaruhi keimanannya dengan mengucapkan selamat kepada perayaan orang-orang kafir. Dia berbahasakan tidak ada pengaruh dengan iman antara keimanan dan apa dan pengucapan selamat kepada orang-orang kafir. Baik jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, kita perlu mengetahui, ya, tahun baru itu pertama kali dirayakan kapan. Nah, ini terkait dengan akidah kita. Ya, jangan ikut-ikutan juga kita. Ya, kita perlu mengetahui ilmunya. Kenapa ulama itu menegaskan agar kita tidak boleh mengikuti perayaan mereka. Ya, ini bukan terkait dengan perkataan saja, tetapi ini terkait dengan akidah kita. Kalau rusak akidah kita, maka seluruh amalan kita akan rusak. Dan dosa rusak akidah, jemaah sekalian, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa berjudi, minum khamr dan selainnya. Kemudian dosa menyaksikan atau memberikan selamat kepada hari raya orang-orang kafir lebih besar daripada dosa memberikan selamat kepada orang berzina, orang membunuh, orang minum balok, orang yang selainnya. Karena ini terkait dengan akidah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun baru itu pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ketujuh sebelum Masehi, dalam mendesain kalender barunya itu, si Julius itu dibantu oleh seorang ahli astronomi dari Iskandaria Mesir, kemudian dia menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari. Dari penanggalan Masehi itu mengikuti apa? Revolusi matahari. sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir, ya. Satu tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak apa? 360 hari. Ya, 365 seperempat hari. Dan si Julius Caesar itu menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi. Sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Jadi Caesar juga ini memerintahkan agar setiap 4 tahun satu hari ditambahkan kepada bulan Februari, ya, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru Masehi. Ya, tidak lama sebelum Caesar terbunuh di tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu bulan Julius, bulan Juli. Jadi namanya mereka itu Juli. Ada namanya Juli di sini. Ya, baik. Nama Julius itu diambil dari nama Julius Caesar itu, yang membuat penanggalan apa? Masehi ini, yang pertama. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian, ya, nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar. Ya, setelah Julius Caesar meninggal dunia ada penggantinya. Ya, nama penggantinya itu Kaisar Augustus. Sehingga setelah Julius Augustus, ya. Dari sini kita dapat menyaksikan bahwa perayaan tahun baru itu dimulai dari orang-orang kafir. Ya, dan sama sekali bukan dari Islam. Sama sekali bukan dari Islam. Perayaan tahun baru tersebut terjadi pada pergantian tahun kalender, ya, Gregorian, ya, yang sejak dulu telah dirayakan oleh orang-orang kafir. Sudah dari dulu 45 tahun sebelum Masehi sudah dirayakan itu. Jadi antum terlambat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, itu, ya, apa namanya, sejarah terjadinya perayaan tahun baru Masehi. Sejarahnya itu dari Julius Caesar. Baik, apa saja kerusakan yang menimpa kita ketika malam itu jemaah sekalian, dan itu akan merusak akidah kita. Kerusakan yang pertama, kata para ulama, bahwa orang yang merayakan atau ikutan atau sekedar melihat saja merayakan tahun baru seperti itu, ya, itu dikategorikan akan membuat dirinya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima." فلما قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Yang kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم diceritakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahasanya beliau mengatakan orang-orang jahiliyah itu dahulu memiliki dua hari raya, dua hari perayaan. Hari apa mereka itu? Hari Nairus dan hari Mihrojan. Itu di kalangan orang jahiliyah itu perayaannya. Maka itu dia ulangi setiap tahun, bersenang-senang dengan perayaan hari tersebut. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang di dalamnya. Sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Hari raya dan hari raya Idul Adha. Itu hari raya kita. Ditambah satu hari apa? Jumat. Ya. Namun jemaah sekalian, setelah itu muncul berbagai perayaan ini. Di tengah kaum muslimin, maksudnya perayaan hari raya, hari raya, hari-hari besar. Ada perayaan yang dimaksudkan untuk ibadah. Ada perayaan yang sekedar meniru-niru orang kafir. Di antara perayaan yang dimaksudkan itu adalah perayaan tahun baru Masehi. Perayaan semacam ini berarti perayaan di luar apa yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perayaan yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tidak kita idahkan atau kita bahkan sepelekan. Ya, karena perayaan kaum muslimin hanyalah dua saja. Apa tadi? Perayaan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oleh karena itu, Al-Lajnah Da'imah mengatakan dalam fatwa-fatwa mereka, ya, yang disebut dengan hari raya secara istilah adalah semua bentuk perkumpulan yang berulang secara terulang setiap tahun ini, atau setiap bulannya, atau setiap minggu ini, atau semisal dengannya. Jadi perayaan itu, jemaah sekalian, adalah hari yang berulang semisal Idul Fitri atau hari raya Jumat. Perayaan itu berkumpulnya banyak orang pada hari tersebut. Perayaan itu dilakukan dengan berbagai macam aktivitas, ya, pada hari itu, baik berupa ritual ibadah ataupun non ibadah. Itu namanya perayaan. Jadi hukum perayaan ini terbagi menjadi dua, ya. Jika perayaan yang tujuannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan hari tersebut dalam rangka mendapat pahala, ya, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah jika itu melalui contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika perayaan itu mengandung unsur menyerupai orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah atau golongan-golongan yang lainnya, ya, maka hukumnya adalah kafir, haram, bid'ah, yang terlarang karena tercakup dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minna fahuwa rudd. Siapa saja yang mengada-adakan amal dalam agama kami padahal bukanlah bagian dari agama kami, itu akan apa? Akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenali kerusakan-kerusakan itu. Ya, kenali kerusakan-kerusakan itu. Apa saja perayaan yang dimaksud sebagai orang-orang atau perayaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perayaan seperti perayaan berulang setiap tahun. Mohon maaf, perayaan Maulid. Ya, itu perayaan berulang setiap tahun. Maka ini perlu kita dari, karena Rasulullah mengatakan, menganjurkan kepada kita dua hal saja, yaitu perayaan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Kita berkumpul di dalamnya. Adapun Maulid tidak, jemaah sekalian. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Perayaan Hari Ibu atau Hari Ulang Tahun, tidak perlu dirayakan Hari Ibu, Hari Ulang Tahun. Ya, kita cukup apa? Dirayakan setiap hari itu Hari Ibu, didoakan mereka, diberikan nafkah kepada mereka kalau sudah tua renta, berbakti kepada mereka. Ya. Dan perayaan Hari Kemerdekaan juga masuk di dalamnya. Ya, karena apa? Perayaan tersebut, ya, mengkhususkan amalan-amalan tersendiri. Baik, jemaah sekalian, kenapa perayaan Maulid itu termasuk perkara yang diada-adakan? Karena perkara tersebut tidak pernah Allah izinkan. Ya, di samping juga perayaan tersebut adalah menyerupai kegiatan orang-orang kafir. Ya, setiap tahunnya di tanggal 25 Desember orang kafir itu merayakan hari diangkatnya Yesus itu sebagai anak Tuhan, katanya. Hari lahirnya Yesus diangkat. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Cukup kita merayakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita, ya, tidak banyak hari raya atau bukan kita sedikit hari raya, tapi itulah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah seorang, jangan digadaikan di akhir tahun. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bentuk kerusakan yang kedua dari perayaan, ya, atau di akhir tahun ini yang merusak akidah seorang itu adalah, ya, dia pasti akan disebut dengan tasyabbuh, meniru-niru orang kafir dengan perayaan. Ya, dengan bakar ikan kah, dengan apa kah, pokoknya tetap dikatakan apa? Ya, mengikut dan meniru-niru mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta ta'khudhu ummati bi akhdhi al-quruni qablaha." Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah, kafa lisa waru? Faqala wa minan nas illa haula aw illa ulai. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah yang dimaksud itu adalah orang Persia dan Romawi?" Maka kata Rasulullah, "Selain mereka lantas siapa lagi?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana alladhi min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'." Ya, hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhu. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wa an-Nasara, qala faman? Kata Rasulullah, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti tersebut masuk ke lubang dob, ya, lubang kecil, lubang yang liku-liku, lubangnya biawak, ya, pasti kalian pun akan masuk mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah al-Yahudi wa Nasara, orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Rasulullah, lantas siapa lagi? Ya, karena itu jemaah sekalian, Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud dengan shibr, sejengkal atau dirak, sehasta, serta lubang dob, ya, lubang hewan bawah tanah, ya, yang liku-liku itu, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani. Pasti dia akan ikuti, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal kekufuran saja. Ya. Jadi mereka itu mengikuti cara cukurnya, ya. Orang Yahudi dia cukur apa itu yang tipis ini ada di atas ini. Ya. Tidak maksudnya nama modernnya sekarang. Ya begitu nama modernnya. Cukur sini, ya. Di atasnya kayak apa? Kayak pohon tidak bertuan. Ya. Diikuti. Dan sekarang na'udzubillah jemaah sekalian, di negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini, itu ya, syariat Islam itu disudutkan sekali. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada saudara dan pemimpin kita di negeri. Ya, sedangkan syariatnya orang-orang kafir yang diikuti tidak pernah tersudutkan sama sekali. Justru dikatakan bagus. Mantap. Cadar dikatakan apa dan seterusnya. Orang yang berpakaian di atas lututnya perempuan, yang robe-robe celananya dianggap anak milenial. Ya, anak zaman now bahasanya. Ya. Orang yang dikatakan pergi taklim itu katanya ketinggalan zaman. Ya, tidak modern, bilang orang Makassar. Ya. Dan mas kalian, ini yang terjadi. Dan tidak boleh kita masuki. Ya, perbuatan mereka boleh kita berkembang dari sisi zaman. HP berganti, ya. HP berganti. Misalnya dulu kita pakai S1 Samsung, sekarang S10 misalnya. Atau iPhone dulu iPhone 1, sekarang iPhone 11, tidak ada masalah. Yang penting dalam kebaikan. Tapi antum harus mengikuti perkembangan apa? Zaman. Maksudnya diikuti dari sisi teknologi untuk apa? Ya, untuk mendukung kegiatan dakwah kita. Ya, adapun masuk ke dalamnya dengan akidah kita terjerumus di dalamnya tidak boleh. Dan juga jemaah sekalian, ya, ini saya perlu tekankan, ya, HP saja itu berkembang. Antum juga itu sebenarnya harus berkembang. Ya, dulu hafalannya Al-Ikhlas, berkembanglah hafalannya sekarang sudah selesai Juz Amma. Ya, HP saja kan dikalah zaman, ya, dikalah HP antum. HP saja berkembang dari S1 sampai S10. Ya, antum S1 juz 1 gitu. Tidak berkembang, ya. Artinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perumpamaan, ya, apa yang menimpa kaum muslimin di akhir itu. Yaitu, ya, mereka lebih suka mengikuti langkah orang kafir dibandingkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Ya. Apa yang beliau katakan memang benar terjadi saat itu. Ya. Berbagai model pakaian orang-orang barat diikuti oleh kita. Ya. Mohon maaf ini jemaah sekalian, bahkan cingkrang itu ada model sekarang. Ya, tipis-tipis, ketat-ketat. Ya. Jemaah sekalian, cingkrang itu, ya, apa namanya, celana itu tidak boleh ketat. Walaupun cingkrang tetap melanggar. Karena kalau antum sholat kelihatan lekat lekukan tubuh antum. Kelihatan. Untuk apa dipakai celana kalau begitu? Ya, apalagi sudah kainnya tipis. Itu termasuk dari apa-apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Jangan ikuti. Harus lebar celananya. Ya, harus lebar di maskernya. Minimal lebarnya itu membuat lekukan tubuh antum tidak kelihatan. Ya, begitupun wanita. Jangan terlalu banyak gaya cadarnya. Ya. Sekarang itu orang katanya, mohon maaf, pakai cadar menutup diri. Tapi dia suka foto-foto diri pakai cadar. Katanya menutup, tapi sebenarnya mau diperlihatkan. Cadar itu menutupi kecantikan. Jangan mempercantik diri dengan cadar. Ya. Cadar itu apa? Menutupi kecantikan agar orang tidak terfitnah. Bukan tambah mempercantik diri dengan cadar. Tambah-tambah manik-manik di sini. Butterfly kayak kupu-kupu. Membelai seperti ini. Jangan. Ya, hilang jemaah sekalian. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, hadis yang masyhur, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir atau suatu kaum, maka dia akan dihitung termasuk di bagian mereka. Menyerupai orang kafir ini terjadi dalam hal apa? Pakaian, dalam hal penampilan, kebiasaan. Nah, itu tashabbuh namanya. Di sini diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Diharamkan oleh kesepakatan para ulama. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah katakan, "Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a." Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam jahannam, neraka jahannam secara bersamaan. Termasuk orang-orang yang serupa dengan mereka. Itu perkara akidah jemaah sekalian. Ya, tidak boleh kita serupai mereka. Apalagi tolong melolong dalam akidah agama mereka yang jelas-jelas sudah salah, yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kita malah memberikan salam dan selamat kepada apa yang mereka lakukan. Kemudian jemaah sekalian, amalan itu kerusakan yang ketiga dari amalan di akhir tahun yang membuat akidah kita akan rusak, jemaah sekalian, adalah apa? Adalah kita merekayasa amalan yang tanpa tuntunan. Kita merekayasa amalan tanpa tuntunan. Kita sudah ketahui bahwa perayaan tahun baru berasal dari apa? Orang kafir. Tradisi mereka. Namun sayangnya di antara orang-orang jahil ada yang mensyariatkan amalan-amalan tertentu di malam itu. Daripada alasannya itu, daripada kaum muslimin sia-sia atau melakukan maksiat, mending katanya malam tahun baru kita isi dengan zikir berjamaah di masjid. Mending kita kumpulkan mereka. Ini masuk akal ya. Mending kita kumpulkan mereka zikir berjamaah di masjid. Itu tentu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada menunggu pergantian tahun tanpa ada manfaatnya. Dan saya lihat jemaah sekalian, ada orang yang berzikir jam 10 sampai jam 12. Setelah jam 12 keluar juga bakar mercon. Itu terjadi. Saya pernah tahun lalu ada ikhwah yang mengundang ceramah malam tahun baru. "Anu Ustaz, ini perlu dikasih pembahasan tauhid ini." "Baik," saya bilang. "Tapi saya tidak boleh di atas jam 9. Qadarullah, saya sudah di jalan," katanya, "ditunda lagi." "Waduh." Saya bilang, "Ya terpaksa lah." Selesai ceramah langsung pulang. Rupanya saya dengar kabar selesai zikir jam 11:30, dia rayakan juga. Bakar mercon, tembak-tembak jam 2 tidur jemaahnya. Baik. Itu jemaah sekalian. Itu ungkapan sebagian orang. Ini sungguh aneh jemaah sekalian. Pensyariatan semacam ini berarti melakukan suatu amalan tanpa tuntunan. Perayaan tahun baru sendiri adalah bukan perayaan kaum muslimin. Bukan perayaan kaum muslimin. Lantas kenapa kita ya, harus disyariatkan amalan tertentu ketika itu, ya, apatah lagi menunggu pergantian tahun, ya, akan mengakibatkan kita meninggalkan berbagai macam kewajiban, ya, sebagaimana, ya, kewajiban, ya, sholat subuh, sholat tahajud dan seterusnya. Ya. Jika ada yang mengatakan daripada menunggu tahun baru, ya, diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, mending diisi dengan zikir. Ya, hal yang pentingkan, yang pentingkan apa, niat baik katanya. Maka cukup kita sanggah dengan apa, niat baik semacam ini dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ibnu Mas'ud jemaah sekalian ketika melihat ada orang berzikir, namun beliau melihat ada yang lain dari cara zikirnya ini orang, ya, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tersebut melakukan zikir yang tidak ada tuntunannya. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi ya Aba," maka orang-orang tersebut mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Demi Allah wahai Ibnu Mas'ud, ya, kami tidaklah menginginkan dari amalan kami ini kecuali kebaikan. Itu perkataan mereka. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya. Ya. Tidak mendapatkan, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah sekalian, kenapa kita menyandarkan seluruh amalan kita itu kepada Nabi kita, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tidak mau amalan yang kita lakukan ini capek saja kita dapatkan. Kita tidak mau tidak digaji oleh Allah dengan amalan ini. Kita tidak mau Allah tidak masukkan surga dengan amalan yang kita lakukan. Kan tentu kita harapkan kebaikan dari amalan tersebut adalah kita harapkan pahala dari Allah, kan begitu? Alasan kita melakukan amalan agar mendapat apa, pahala. Siapa yang melarang berzikir, dia telah kafir, jemaah sekalian. Orang kalau melarang orang yang membaca la ilaha illallah, dia telah kafir. Itu kesepakatan. Tetapi kalau lain cara membacanya, cara berzikirnya, cara pengawalannya, harus dibenarkan. Tidak boleh. Yeah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini hendaknya kita pahami terlebih dahulu. Bahwa dalam melakukan suatu amalan, kita perlu ada, ya, ayat atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Karena ketika kita tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan, maka Allah tidak bertanggung jawab dengan amalan kita. Bagaimana caranya Allah akan apa? Memberikan pahala dengan amalan yang tidak Ia perintahkan kepada kita. Allah tidak perintahkan kepada kita untuk merayakan, ya, akhir tahun atau mengatakan selamat kepada perayaan mereka. Justru Allah haramkan hal tersebut. Maka kenapa kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah asli daripada ibadah itu diharamkan oleh Allah kecuali telah datang dalilnya, diperintah oleh Allah maka menjadi hukumnya wajib, sunnah dan seterusnya. Maka itu dalam perkara amaliyah dan ibadah jemaah sekalian. Hendaknya kita perhatikan apakah perkara tersebut sudah diperintahkan atau tidak. Tidak, jangan lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, pasti tertolak. Meskipun baik, pasti tertolak. Baik, kalau malam tahun baru kita keluar di jalanan, satu kontainer kita bawa sembako bagi-bagi. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, tidak ada yang tidak sepakati itu baik. Namun ketika itu, ya, berkaitan atau bersamaan dengan perayaan orang-orang kafir, bukan baik di sisi Allah, justru buruk dan menghapus seluruh amalan kita. Kenapa bukan tanggal malam 30 nya tidak disedekahkan itu? Kenapa bukan nanti pas mau Ramadan? Kenapa bukan minggu yang lalu tidak disedekahkan? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Ini pun dalil jemaah sekalian untuk orang-orang yang suka bakar ikan di malam tahun baru. Bakar ikan, ada ikan besar, enak itu. Tidak di anu ini, tidak di dalam rangka merayakan ini, ya. Tidak di ini, ya. Ini karena ada ikan keluar, jadi kita bakar. Ya, besok kalau mau bakar. Ingat, jangan bersamaan dengan apa? Perayaan mereka. Karena Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin apa? Fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai kaum, maksudnya dia masuk dalam ya keikutsertaan perayaan gitu. Biarpun dia ada di rumah, orang banyak ada di pantai, tapi dia ikut. Malam itu ada di situ gitu. Ada dalam ya acara-acara mereka. Orang di pantai kan tidak serta-merta bakar mercon saja, tidak. Bakar jagung ya, bakar ikan, bakar apa? Bakar apa lagi? Dapat bakar rumah enggak? Bakar ya pokoknya bakar-bakar. Ya, antum bakar di rumah sama saja. Karena bertepatan pada malam itu. Bisa dipahami maksudnya? Ini akidah. Jangan sampai kita rusak di akhir tahun ini. Dan akidah jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Allah katakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Apa itu dosa selain syirik? Dosa orang-orang yang berakidah benar tapi masuk masih terjatuh dalam perbuatan maksiat. Seperti tidak menjaga pandangan, ya, seperti apa namanya memakan riba dan seterusnya. Orang bertauhid melakukan enggak dosa? Iya, terjatuh. Tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah dia akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang sudah rusak akidahnya, tidak sedikit para kiai itu berceramah di malam Natal di Jawa itu, tidak sedikit. Dia memotivasi katanya dan seterusnya. Tidak sedikit orang berhijab itu masuk ke gereja untuk tepuk rebana, selawatan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menjaga, membersihkan, merapikan, menyiapkan seluruh rangkaian acara mereka, tidak sedikit. Ada, bahkan ada kelompok khususnya itu. Ya, yang suka membubarkan kajian. Iya, saya heran juga ya kenapa seperti itu ya. Dia bubarkan kajian, tapi perayaan Masya Allah sejak tanggal 1 sudah dirapikan itu semua. Mereka yang rapikan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ya jemaah sekalian, akidah yang benar itu menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Akidah yang benar itu membuat kita selamat dunia alam barzah dan akhirat. Akidah yang benar itu membuat kita ya semakin takut kepada Allah, tidak bergampangan dalam menilai sebuah dosa dan kemaksiatan. Baik, mengucapkan selamat kepada mereka itu, apakah ini akan merusak akidah kita? Merusak atau tidak? Merusak, itu kesepakatan ya. Baik, tapi dari sisi lain jemaah sekalian, secara bahasa menurut orang jahil itu tidak merusak. Tidak merusak. Karena apa? Tidak ada kaitannya. Karena ini kan sekedar ucapan. Ya, ini kan sekedar apa? Ucapan. Ya, bukan perbuatan katanya. Yang penting kita tidak pergi menyembah dan seterusnya, kan ucapji. Baik jemaah sekalian, masuk Islam, syarat orang masuk Islam. Apa yang dia ucapkan? Syahadatain. Bukankah itu sekedar ucapan? Hah? Bukankah itu sekedar ucapan? Ucapan jemaah sekalian. Bisakah kita menyuruh dia coba ucapkan dalam hati? Dia didengar. Tidak didengar. Ini yang kita disadari oleh kita jemaah sekalian, bahwa ucapan itu membuat kita kufur. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Kata Allah, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. كذا الله. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang anak, ada anaknya. Maka kata Allah, laqad jiktum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar di sisi Allah dosanya. Takadu samawati yatafattarna. Sampai-sampai langit itu akan pecah dengan ucapan itu. Wa tanshaqqul ardh. Bumi akan hancur. Wa takhirrul jibalu hadda. Sampai gunung-gunung itu berhamburan karena ucapan itu. Anda awlir rahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Laqad apa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin Allah Ar-Rahman memiliki seorang anak. Tidak mungkin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah kita mengatakan selamat kepada perayaan orang-orang yang mengatakan Allah ada anaknya? Tidak pantas, jemaah sekalian. Pantaskah kita masuk kepada perayaan mereka yang mereka jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasul Nabi Isa alaihi salam sebagai anak dari Tuhannya? Pantas? Tidak pantas. Itu akidah. Akidah tadi apa? Yang pertama, kita mengikatkan diri kepada Allah. Kita menetapkan itu sebagai jalan hidup kita. Kita memotohkan. Kita istiqamah di atasnya. Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada nabinya, para rasulnya, para kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir, kepada hal-hal yang gaib, kepada hal yang ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Itu akidah, maksudnya. Dan ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Imam empat mazhab mengatakan diharamkan seorang mengucapkan selamat kepada hari hari besar mereka. Diharamkan. Nah, ini terkait dengan apa? Akidah. Siapa saja, para ulama mengatakan, siapa saja yang mengatakan selamat kepada perayaan mereka, maka dia telah kafir. Ada ulama yang keras seperti itu, Mas. Kalau kan sebagaimana siapa yang mengucapkan syahadat, maka dia telah Islam. Maka siapa yang mengucapkan selamat kepada mereka, dia telah kafir. Apakah kita tidak toleransi dengan tidak mengucapkan? Bukan, itu toleransi yang terbaik oleh agama kita. Itulah toleransinya, maksudnya. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untuk kami agama agama kami, silakan. Kami tidak mengganggu, lakukan saja. Ya, silakan lakukan saja. Kami tidak mengganggu. Itu toleransi. Tidak perlu kita katakan selamat ya. Ya, selamat hari ini, selamat begini. Jemaah sekalian, ini akidah kita. Kemudian sedikit kita lanjutkan, jemaah sekalian. Ya, tentang kerusakan-kerusakan ya di akhir tahun itu yang akan merusak akidah kita. Masih boleh lanjut ya? Masih ya? Baik. Kerusakan selanjutnya, jemaah sekalian, kita akan terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, sudah tadi kita sebutkan tadi ya, sudah tadi. Kemudian ya, kerusakan yang selanjutnya adalah meninggalkan perkara wajib yaitu sholat lima waktu. Itu banyak kerusakan seperti itu. Betapa banyak yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Karena begadang semalam suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Ya, bahkan begadang seperti ini diteruskan sampai jam 1 bahkan sampai pagi. Diteruskan. Apalagi kalau ada apa sepak bola, dia tonton lagi. Iya. Dan kebanyakan orangnya begadang seperti ini luput dari sholat subuh. Ya. Luput dari sholat subuh, dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tidak mengerjakan bahkan sholat subuhnya, ya, karena sudah kelelahan. Akhirnya tidur hingga pertengahan siang dan berlalulah kewajiban tanpa ditunaikan sama sekali. Banyak. Dan pernah ada seorang ikhwah itu seperti itu, ya, karena dia futur. Jadi seperti itulah, saya futur Ustaz. Futur itu jangan tinggalkan sholat. Kalau futur tinggalkan sholat, bukan futur itu. Kafir mim. Gak kafir kan? Rasulullah bersama dengan kafir. Baik. Ya. Meninggalkan sholat itu disebutkan oleh para ulama hukumnya disepakati kekafiran. Ya, walaupun dia dikatakan keluar dari Islam karena dengan sebab-sebab mungkin mereka meninggalkan takasulan karena rasa malas, bukan karena mereka tidak tahu ini kewajiban. Jadi ulama itu membagi dua aja mas kalian. Kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak meyakini itu kewajiban, maka dia kafir. Sepakat ulama kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan karena malas-malas, karena katanya belum ada panggilan hatinya gitu, ya maka para ulama membagi dia. Dia itu pelaku dosa besar sekali. Tapi tidak sampai ulama itu mengeluarkannya dari apa? Dari Islam. Kalau dia apa? Takasulan, malas-malasan. Ya, itu pendapat Ibnu apa namanya? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan itu karena apa? Keyakinannya salat tidak wajib, maka dia tanpa keraguan kafir. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man faman tarakaha faqad kafara." Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja dia telah kafir. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kaum muslimin ya telah bersepakat bahwa meninggalkan salat wajib apa hukumnya? Ya. Hukumnya adalah melakukan dosa besar dan lebih besar daripada membunuh, berzina, seterusnya. Jadi orang meninggalkan sholat jemaah sekalian, dosanya itu lebih besar daripada berzina, membunuh, menghoma. Jadi kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat, bertaubat kepada Allah, perbanyak sholat-sholat sunnah. Tidak boleh lagi diganti kalau sholat wajib. Tidak ada qadha kalau sholat wajib, kecuali karena lupa. Karena kita lupa, misalnya tadi malam kayaknya saya belum sholat isya ini, astagfirullahaladzim, malam ini baru diingat, boleh qadha kalau lupa. Karena Rasulullah bersabda, ya, jika dia lupa, maka hendaknya dia lakukan ketika dia ingat. Ya. Tapi kalau dia sengaja meninggalkannya, ya, saya kira, ya, antum tidak lupa kalau meninggalkan, dulu pernah meninggalkan sholat, ya. Masa lupanya bertahun-tahun? Kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau dia lupa seperti itu, tidak boleh lagi dia qadha. Yang harus dia perbanyak apa? Sholat sunnah dan dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerusakan yang lainnya di malam itu, dan juga orang kalau merayakan malam tahun baru itu pasti tidak sholat tahajud 100% itu pasti. Ya. Kemudian kerusakan yang lainnya dari orang yang apa melakukan ya, perayaan itu di akhir tahun begadang tanpa ada hajat, ya, itu juga bahaya itu. Yang begadang tidak ada hajat, duduk-duduk cuy. Baik, begadang tanpa ada kepentingan yang syar'i itu dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana yakrahu an-nauma qabla al-isha'i wal haditha ba'daha." Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenci tidur sebelum solat isya dan berbicara setelah solat isya, berbincang-bincang tanpa ada manfaat. Ya, Ibnu Battal mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah solat isya, karena beliau sangat ingin melaksanakan solat malam dan khawatir jika sampai luput dari solat subuh berjamaah. Ya, itu Nabi saja itu khawatir gitu. Kalau begadang malam, khawatir tidak solat tahajud, sama khawatir tidak sholat apa? Subuh. Apalagi kita jemaah sekalian. Iya, begadang lagi bisa sebentar insyaallah. Nabi saja khawatir dengan hal itu. Maka jemaah sekalian, tentu kita ini lebih khawatir dengan diri kita. Iya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Iya, ini kalau ada Umar dipukul semua kita ya. Baik. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Apalagi dengan begadang ini sampai melalaikan kita dari sesuatu yang wajib. Apa itu? Salat subuh. Kerusakan yang berikutnya adalah terjerumus dalam zina. Zina itu bukan saja, mohon maaf, ya, apa namanya, berhubungan badan. Zina itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam, ya, nasibuhu min az-zina mudrika dhalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadhar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsh wal rijlu zinaha al-khudaa wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farj wa yukadzibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian dari tubuhnya untuk berzina. Dan ini suatu yang pasti terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Zinanya kedua mata adalah melihat. Zinanya kedua telinga adalah mendengar. Zinanya lisan adalah berbicara. Zinanya tangan adalah meraba, menyentuh. Sekarang mengetik pesan. Assalamualaikum. Jangan percaya itu wanita ya. Baik. Zinanya kaki adalah melangkah. Zinanya hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Hal ini, zina hati ini banyak menimpa dia sekali. Dia berhayal-hayal. Ya, berhayal. Sampai hilang akalnya dia berhayal. Tidak pasti juga terjadi. Hayalannya adalah hayalan yang semu. Dia berhayal. Seandainya di tidurnya dia berhayal. Itu zina hati namanya. Dan kata Rasulullah SAW, kemaluannya lah yang akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Jadi yang membenarkan keinginan mata, keinginan telinga, keinginan lisan, keinginan tangan, keinginan kaki itu apa? Kemaluan. Kemaluan yang membenarkan atau mengingkari hal yang demikian. Baik, kemudian kerusakan yang selanjutnya dari perayaan itu jemaah sekalian, yang merusak akidah kita juga merusak kaum muslim, adalah mengganggu orang. Itu kalau orang di malam tahun baru itu jemaah sekalian, apalagi yang hidup di tengah-tengah pusat perayaan itu, di dekat pantai sana, di dekat anu sana. Tapi sekarang banyak anak-anak itu yang bahkan dekat rumah juga. Yang luar biasa nih mas kalian. Itu mengganggu sekali. Mengganggu itu tidak boleh. Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Itu Islam. Kalau dia mengganggu orang lain berarti apa? Bukan Islam. Berarti dia melakukan perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan mengganggu orang tergantung tingkat pengganggu. Kalau orang itu sampai ada yang kejang-kejang gara-gara kita mengganggu, kan ada orang yang apa namanya jemaah sekalian, yang langsung stroke kasihan, yang langsung apa serangan jantung kalau diganggu dikagetkan. Apalagi ada yang mahal-mahal itu, luar biasa bunyinya besar. Itu mengganggu orang lain. Kerusakan yang lainnya jemaah sekalian, adalah mubazir. Termasuk beli ikan tadi, mubazir. Kalau beli ikan untuk makan sehari-hari itu seperti biasa, tidak ada masalah. Kalau beli ikan untuk dibakar, bersama dengan perayaan, itu namanya mubazir. Kata para ulama, mubazir itu artinya membelanjakan harta pada sesuatu yang diharamkan Allah. Yang lainnya mengatakan, mubazir itu membelanjakan harta pada hal yang tidak bermanfaat. Mubazir itu adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang terkait dengan perayaan mereka. Mubazir enggak orang yang beli mercon. Dosa itu bukan mubazir, dosa besar itu. Mubazir enggak orang yang beli ikan di malam tahun baru. Mubazir. Bayangkan jemaah sekalian. 2 tahun yang lalu saya pernah diberitahukan tentang orang yang belanja mercon. Mercon itu mercon. Di malam tahun baru jemaah sekalian, belanja mercon saja ini, yang kembang api dan yang sejenisnya. Untuk Sulawesi Selatan saja itu hampir 30 miliar satu malam dihabiskan. Dan sekarang sudah ada, misalnya dengar bunyi-bunyi itu mulai ada puluhan ribu itu habis, jutaan mungkin ya. Nah, dan orang yang menjual mercon termasuk masuk dalamnya. Jual saja pentolan, jual saja air tahu ya, jangan jual mercon. Ya. Jangan jual mercon, termasuk di dalamnya ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, belum lagi pada malam itu ada konser-konser. Ya. Kalau lagi kecil saya dulu, kan kita enggak tahu kalau kecil jemaah sekalian. Konser itu artis-artis katanya papan atas. Ya, papannya di atas kan artisnya di atas lagi. Ya. Itu disewa miliaran di malam itu. Ada aksinya yang siapa itu yang makan paku itu? Hah? Iya. Itu katanya di apa bagaimana? Itu miliaran disewa Mas sekali. Dibayar. Jadi kalau dikalikan ya pemborosan pengeluaran harta bukan orang kafir, orang kafir itu sedikit. Orang kafir itu pada malam itu kan berdoa. Orang muslim pemborosan harta di malam malam itu kerusakannya itu mencapai mungkin hampir triliunan, mungkin lebih triliun. Tuh satu malam itu. Ya yeah. Belum lagi ada laporan jemaah sekalian bahwa lakunya kondom pada malam itu, mohon maaf, itu jutaan X lembar laku. Dan ada seorang ustaz bercerita, dia katanya pernah lewat di dekat apa namanya jalan Tanjung menuju Tanjung Balai dari Masjid Cengho sana. Di malam tahun baru, entah tahun baru 2017-2018 itu, dia bilang itu berjejeran banyak kendaraan di pinggir jalan itu. Mobil, motor, banyak sekali. Tapi tidak ada, dia lihat ada orang di atasnya. Dia turun ke bawah, rupanya di bawah semua bersinar di bawah. Dan itu terjadi zaman sekarang. Siapa mereka? Kebanyakan muslim agamanya. Maka lantas pantaskah kita berada di malam itu? Pantas enggak? Tidak pantas. Maka Ustaz Khidir itu ya, hafizahullah taala, ada yang tulis ya. Ya, beliau ya, semoga Allah menjaganya. Di awal-awal ya, mengajarkan akidah kepada santri-santri di Bajirubah sana ketika malam tahun baru ya. Saya kira antum sudah baca itu semua. Beliau sendiri yang menjaga ronda pada malam itu. Ya, ngintip-ngintip ada enggak yang kasih keluar kepalanya, lihat ini kembangan. Karena ini menjaga akidah, jangan sampai rusak akidah. Ya, dan di antara sifat ibadur rahman itu walladzina la yashhaduna zuhur wa idza marru bil lawi marru kirama. Di antara sifat hamba Allah Ar-Rahman itu tidak menyaksikan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, saya minta waktu lagi sedikit, ya. Adalah kerusakan pada malam itu menyia-nyiakan waktu. Ya. Malam itu jemaah sekalian, cukup kita tidur. Enggak usah nonton televisi. Enggak usah lihat HP. Ya, kalau tidak ada taklim pergi tidur cepat-cepat. Tidak usah datang kalau ada tetangga undang bakar ikan. Tidak usah, kalau dia bawakan terima saja. Besok pagi bantu makan. Yeah. Ada juga ibu itu yang acara di rumahnya sembunyi-sembunyi. Dia bilang kita makan walau minum di rumah itu. Ketawa orangnya. Baik. Ini musibah ya, tidak boleh ya mas. Akidah itu kita pokok di atas. Ya, tidak boleh bermain-main dengan akidah. Ya, tidak boleh. Kita keluar, kita harus selamatkan diri dari ya perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan betapa banyak orang menyia-nyiakan waktu di malam ini. Ya, Rasulullah bersabda, min husnil Islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islamnya seorang adalah apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Itu tanda kebaikan kita. Cukup antum tidur saja. Bahkan ya, sunnah itu percepat tidur di malam itu. Karena apa? Kita menginginkan keselamatan untuk diri kita. Jadi antum itu jangan lagi tergoda untuk buat acara malam itu. Ustaz, bisa enggak ceramah di sini? Jangan lagi. Jangan lagi ya, jangan lagi. Biarpun bukan ustaz-ustaz ya yang mengajar taklim antum undang, ustaz lain pun jangan terlibat dalam perkara itu. Karena betapa banyak orang setelah taklim zikir seperti itu setelahnya bakar juga mercon. Ini banyak seperti itu. Itu masih seperti itu. Katanya ayo kita lihat keindahan alam yuk. Yuk sana semua. Ya. Bahkan ya, diagendakan di suatu masjid. Selesai zikir bersama, ayo kita jalan-jalan ke pantai, pawai namanya. Lari semua. Ya sudah. Terjadi hal yang ya yang tidak diinginkan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian ini, hendaknya kita semua memperbaharui keimanan kita, ya, dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang merusak akidah dan agama kita. Karena bila akidah kita rusak, habitat a'malu, rusak amalan mereka. Maka para ulama kenapa mendakwakan tauhid, tauhid, jauhi syirik? Bukan sekarang itu orang menyembah batu berhala, bukan. Bukan sekarang itu orang itu ia menyembah pepohonan, menyembah hal-hal yang ya sebagaimana orang jahiliyah menyembahnya, tidak. Tapi sekarang orang menyepelekan tauhid, jemaah sekalian. Apa sebab mereka menyepelekan tauhid? Coba lihat, setiap mau menikah pergi dulu ke kuburan seorang, meminta berkah kepadanya. Bukankah itu perkara jahiliyah yang diperbaharui? Ya. Setiap mau menikah dimandikan dulu. Mandi apa namanya terserah. Ya. Pokoknya begitu. Dan kita memerlukan tauhid. Tauhid ini jemaah sekalian ajaran para nabi, dari nabi yang pertama sampai rasul yang terakhir. Dan sampai akhir ya, dari dunia ini, tauhid ini akan menyelamatkan kita. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tidak menyepelekan akidahnya walaupun dia akan terjatuh pada dosa. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti berbuat salah. Dan ini sudah dipatenkan oleh Rasulullah, pasti. Tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Tahukah kita dosa yang akan membuat kita tidak bertaubat kepada Allah? Apa itu? Melanggar aturan Allah dan Rasul, melakukan perbuatan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Itu adalah dosa besar yang membuat kita tidak merasa melakukan dosa. Seperti halnya tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang rusak amalan mereka di dunia, sedangkan mereka mengira telah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan mereka. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan rusak akidah kita. Di malam 25, malam ke-1 nanti tahun baru, jangan rusak akidah kita. Jaga akidah. Ingat itu, akidah akan menyebabkan kita bisa kekal dalam surga Allah dan bisa kekal dalam neraka kalau rusak. Akidah bisa menyeret kita kepada perbuatan bid'ah, perbuatan yang membuat kita seakan-akan melakukan banyak kebenaran. Akidah kalau tidak benar bisa membuat kita meremehkan dosa, meremehkan kemaksiatan, bahkan mendukung perbuatan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus belajar ilmu agama. Ya, terus belajar ilmu agama agar kita memahami akidah kita. Agar kita memahami akidah kita. Perbaharui belajar ilmu-ilmu akidahnya, ilmu-ilmu tauhidnya agar semakin dikuatkan dengan ya, ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.